ulang tahun hari ini ya, Ma? Iya, sayang. Papa mana? Kok belum pulang? Sebentar lagi, sayang. Ayo tiup lilinnya. Nggak mau, Nggak mau. Lini mau tunggu Papa. Lini mau tunggu Papa. Kuasa lagi untuk membendung air mata ini. Saat si kecil bertanya, di mana kini ayahnya, mengapa tak pulang di hari ulang tahun. Kalau engkau telah tiada, walau yang sebenarnya engkau di luar rumah, sudah lupa diri. Tak ingat anak dan istri. Kini ayah. Hari